Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, faslun fi awqatin nahyi 'anish shalah. Pasal tentang waktu-waktu yang dilarang padanya untuk melakukan sholat. Wala yatatawwa'u fi awqatin nahyi bisolatin la sababun laha kasolatit tasbihi. Tidak boleh melakukan sholat sunnah pada waktu-waktu yang dilarang sholat padanya, yakni sholat yang tidak ada sebabnya, yakni sholat sunnah yang tidak ada sebabnya. Kemudian penulis membawakan contoh seperti sholat tasbih. Sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa sholat tasbih yang rajih adalah tidak disyariatkan, tidak disunnahkan. Dan ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Kemudian Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muqbil Al-Wadi'i dan yang lainnya. Ya, demikian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, hadis-hadis tentang salat tasbih itu adalah hadis-hadis yang batil dan dusta, ya. Baik. Kemudian penulis melanjutkan bahwa li'annan nahya mu'akkadun fiha 'anish shalah. Wa hadhihi al-ashya'u dha'ifatun fala tuqawimu. Kenapa tidak boleh melakukan salat-salat sunnah yang tidak memiliki sebab di waktu-waktu terlarangnya sholat? Karena larangan sholat di waktu-waktu tersebut itu mu'akkad, lebih kuat, lebih ditekankan, ya. Sedangkan hadhil asya, sholat-sholat sunnah ini yang tidak ada sebabnya, dha'ifah, ya, lemah, falatu qawimu, sehingga tidak bisa menandingi larangan untuk sholat di waktu-waktu tersebut. Nah, wa amma ma lahu sababun, adapun sholat sunnah yang ada sebabnya, katahiyatil masjid, seperti sholat tahiyatul masjid, menurut yang berpendapat sunnahnya, ya. Dan di sana ada yang berpendapat wajib tahiyatul masjid itu. Wa salatil kusuf, contoh yang lain salat gerhana, juga salat yang ada sebabnya karena ada gerhana. Wal istisqa, contoh yang lain salat istisqa, ya, salat minta hujan. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. dari sholat-sholat yang ada sebabnya, ya, fa'ala riwayatain, maka ada dua pendapat padanya. Ada yang berpendapat walaupun dia sholat sunnah yang memiliki sebab, ya, tetap tidak boleh dilaksanakan di waktu-waktu yang terlarang untuk sholat, ya. Dan pendapat kedua berpendapat bahwa sholat-sholat yang memiliki sebab seperti tahiyatul masjid, sholat kusuf, istisqa dan yang lainnya, ya, sholat jenazah, ya, dan lain-lain, itu boleh dilaksanakan di waktu-waktu yang terlarang, ya. Alasannya karena ada sebabnya. Nah, sehingga sholat-sholat yang dilarang dikerjakan di waktu-waktu terlarang untuk sholat adalah sholat-sholat sunnah yang laisa au laisa laha sabab, ya, sholat yang tidak ada sebabnya. Nah, kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, wa'lam anna an-nahya 'anil salati fil awqati tsalatsati lahu tsalatsatu asrar. Ketahuilah bahwa larangan melakukan salat di tiga waktu, ya, itu memiliki tiga rahasia. Baik. Kita ketahui dari kitab-kitab fikih, ya, tentang waktu-waktu yang terlarang sholat padanya. Ada tiga waktu. Yakni yang pertama ba'da sholat subuh, setelah sholat subuh sampai matahari meninggi satu tombak. Nah, sampai matahari terbit dan meninggi satu tombak. Waktu yang kedua adalah ketika matahari pas berada di atas kepala sampai matahari tergelincir ke barat. Nah, kemudian waktu yang ketiga adalah setelah selesai sholat asar sampai matahari tenggelam, yakni sampai masuk waktu sholat maghrib. Baik. Ini waktu-waktu yang dilarang melakukan sholat, sholat sunnah padanya. Nah, di sini nggak dirinci seperti itu karena ini bukan kitab fikih, ya. Nah, yang bisa atau yang mau rincian lebih rinci dan penjelasan yang lebih panjang lebar, maka silahkan merujuk ke kitab-kitab fikih, ya, tentang pembahasan ini. Aisyah di sini menyebutkan bahwa dilarangnya sholat di waktu-waktu yang terlarang melakukan sholat, ya, itu ada tiga rahasia padanya. Ada tiga hikmah. Ahaduha, yang pertama, tarkut tashabbuhi bi'abadati syams, untuk menghindari perbuatan menyerupai para penyembah berhala, para penyembah matahari, afwan. Para penyembah matahari, mereka menyembah matahari ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Nah, sehingga dilarang kaum muslimin melakukan ibadah di saat-saat itu dalam rangka untuk apa? Menyelisihi mereka. Tidak menyerupai mereka, para penyembah asyams, matahari. Ini hikmah yang pertama atau rahasia yang pertama. Asani yang kedua, at-tahdziru minas sujudi liqorni syaitan. larangan dari sujud kepada tanduk syaitan. Nah, karena dilarang untuk sujud kepada tanduk syaitan. Nah, fa inna syamsa tatlu'u wa ma'aha qurnu syaitan, karena matahari itu terbit disertai tanduk syaitan. Nah, matahari terbit disertai tanduk syaitan. Fa idzar tafa'at faraqaha. Kalau matahari sudah meninggi, ya, maka barulah tanduk syaitan tersebut memisahkan diri. Nah, meninggalkan matahari. Kalau matahari sudah meninggi. Faidastawat qaranaha. Dan kalau matahari nanti pas berada di atas kepala, matahari kembali tanduk syaitan kembali menyertai matahari. Fa idza zalat asy-syamsu faraqaha. Dan kalau matahari sudah tergelincir ke barat, maka tanduk syaitan tadi memisahkan diri lagi dari matahari. Nah. Fa idza tadayyafat lil ghurub qaranaha. Dan apabila matahari mau tenggelam, ya, maka tanduk syaitan kembali menyertai matahari. Fa idza gharabat faraqaha. Dan kalau matahari sudah benar-benar tenggelam semua, bulatannya sudah tenggelam semua, barulah tanduk syaitan juga memisahkan diri. Baik, intinya ketika matahari terbit, ketika matahari berada di atas kepala, ketika matahari tenggelam, itu disertai dengan qarnu syaitan, tanduknya syaitan. Dan na'am, dilarang untuk sujud, ya, kepada tanduk syaitan. Baik. Sehingga dilarang melakukan sholat di waktu-waktu yang terlarang tersebut, di tiga waktu yang sudah disebutkan tadi. Ini hikmahnya atau rahasianya. As-salif, hikmah atau rahasia yang ketiga. Anna saliki tariqil akhirati muwadibuna alal ibadat. Orang-orang yang meniti jalan akhirat, mereka tekun, rajin, terus, continue dalam melakukan ibadah-ibadah. Nah. Wal muwadhabatu ala namatin wahidin yurisul malal. Dan terus menerus berada di atas satu kegiatan saja, itu akan apa? Menimbulkan kebosanan. Kalau sholat terus, nah, hanya satu kegiatan saja, sholat terus, maka akan apa? Menimbulkan kebosanan. Sehingga ada waktu-waktu yang terlarang untuk melakukan sholat. Supaya berhenti dari sholat. Berpindah ke amalan yang lain. Qiraatul Quran, zikir, dan lain sebagainya dari berbagai macam amalan yang lain. Nah, supaya nanti apa? Semangat lagi untuk sholat. Nah, sehingga gak membosankan, ya, melakukan beberapa variasi ibadah, ya, sholat, kemudian ketika waktu-waktu terlarang telah tiba, maka dia berhenti dari sholat, kemudian dia baca Quran dan seterusnya dari amalan-amalan yang lain, kemudian nanti dia sholat lagi, ya. Nah, sehingga tidak menimbulkan kebosanan. Tapi kalau muwadhabah, aktivitas itu hanya dalam satu kegiatan saja, yurithul malal, akan menimbulkan kebosanan. Fa idza waqa'a al-man'u zada an-nashat. Dan apabila ada larangan untuk melakukan salat, zada an-nashat, maka setelah larangan selesai akan apa? Bertambah semangat. Semangat untuk salat bertambah. Li'anna nafsa harisatun 'ala ma muni'at minhu. karena tabiat jiwa itu bersungguh-sungguh naam terhadap apa yang dilarang. Nah, tabiat jiwa itu bersungguh-sungguh melakukan apa yang dilarang. Baik. Sehingga ketika ada waktu-waktu dilarangnya sholat, nah, maka setelah selesainya waktu-waktu dilarangnya sholat tersebut, maka jiwa semangat dan akan segera melakukan sholat. Nah, faman ul insan minas salati fi awqatin nahi. Famuni al insanu minas salati fi awqatin nahi. Maka karena tabiat jiwa itu bersungguh-sungguh atau inginnya melakukan hal yang dilarang, ya, sehingga dilaranglah seseorang, ya, yakni ada waktu larangan bagi seseorang untuk melakukan sholat di waktu-waktu yang terlarang tersebut. Walam yumna min nau'in akhar min at-ta'abbud, akan tetapi, ya, tidak dilarang di waktu-waktu tersebut, di awqatun nahyi tersebut, tidak dilarang melakukan ibadah-ibadah yang lain. Kal qiraah, seperti membaca Al-Qur'an, wat tasbih, dan membaca tasbih, ya, tahmid, takbir, tahlil, dan seterusnya. Liyantaqil al-'abidu min halin ila hal, supaya seorang hamba yang beribadah itu, dia berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Nah, sehingga tidak membosankan, tidak membuat dia jenuh. Kama ju'ilatis salatu mutanawwi'atan baina qiyamin wa qu'udin wa ruku'in wa sujudin wallahu a'lam. Sebagaimana salat juga dijadikan apa? Mutanawwi'ah. Berbeda-beda gerakannya. Salat terdiri dari beberapa gerakan. Ada berdirinya, ada duduknya, ada rukuknya, ada sujudnya, dan seterusnya. Nah, sehingga naam tidak membosankan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kata Syekh mengakhiri pasal ini, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil arabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Nah, selesai dari pasal tentang waktu-waktu an-nahyi 'anil shalah, waktu-waktu terlarang untuk melakukan salat padanya. Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, setelah selesai dari faidah-faidah yang berkaitan dengan sholat, ya, penulis melanjutkan penjelasan tentang faidah-faidah yang berkaitan dengan zakat. Nah, baik. Dalam pembahasan zakat dalam kitab ini, beliau tidak merinci pembahasan zakat secara rinci seperti dalam kitab-kitab fikih, ya. Nah, beliau tidak menjelaskan panjang lebar seperti dalam kitab-kitab fikih, ya. Tetapi di sini beliau hanya menjelaskan tentang sebagian syarat-syarat zakat dan juga adab-adab dalam membayar zakat. Nah, demikian pula hikmah dan rahasia-rahasia diwajibkannya zakat. Sehingga kata beliau rahimahullahu taala, kitabuz zakah wa asrariha wa ma yata'allaqu biha, kitab tentang zakat serta rahasia-rahasianya dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Az-zakatu ahadu mabanil Islam. Zakat itu adalah salah satu pondasi Islam. Salah satu pondasi Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Sehingga zakat adalah salah satu pondasi Islam. Salah satu rukun Islam. Wa qad qaranaha Allah subhanahu wa ta'ala bis-shalah, dan Allah telah menggandengkan perintah untuk melakukan perintah untuk menunaikan zakat ya, dengan perintah untuk menegakkan salat. Faqala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Allah gandengkan zakat dengan salat, menunjukkan apa? Betapa pentingnya dan mulianya ibadah zakat. Nah, sehingga digandengkan dengan salat. Amma anwa'uz zakah wa aqsamuha wa asbabu wujubiha fa zahirun masyhurun fi madhanihi min kutubil fiqhi. Adapun pembahasan tentang jenis-jenis zakat, macam-macamnya, kemudian sebab-sebab wajibnya zakat, maka itu zahir, masyhur, ya, panjang lebar dijelaskan di tempatnya di kitab-kitab fikih. Nah, wa inna ma nadzkuruha huna ba'dha syuruti wal adab, tetapi di sini dalam kitab ini kami hanya menyebutkan sebagian syarat-syarat zakat dan sebagian adab-adab zakat. Nah, jadi kalau yang mau rinci tentang pembahasan zakat ya kembali ke kitab-kitab fikih ya, merujuk ke kitab-kitab fikih. Famina syurut, dan diantara syarat-syarat zakat adalah an yukhrijal mansus 'alaihi, mengeluarkan naam sesuatu yang disebut dalam nas, dalam dalil. Nah, baik, ya. Misalkan tentang emas, ya, tentang perak, ya, atau termasuk pula di sini zakat fitrah, ya. Zakat fitrah harus yang dikeluarkan itu adalah yang disebutkan dalam nas, dalam dalil. Ya. Nah, yaitu apa? Ta'am, makanan. Wala yukhriju al-qimata fi sahih, sehingga tidak boleh mengeluarkan zakat dalam bentuk barang yang lain yang senilai, ya. Nah, atau dengan uang, ya, fi sahih, menurut pendapat yang sahih. Sehingga enggak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Nah, karena tidak disebutkan dalam nas. Nah, yang disebutkan dalam nas dalam zakat fitrah, ya, adalah yang dikeluarkan adalah makanan, ta'am. Sehingga di antara syarat zakat adalah apa? Mengeluarkan na'am zakat dengan sesuatu yang disebut dalam nas, dalam dalil. Fa inna man ajaza ikhrajal qimati innama talmahu saddal khallati faqat. Orang yang membolehkan mengeluarkan qimahnya, nilai na'am zakat tersebut, ya, hanyalah dia apa? Memandang na'am sisi fungsi zakat untuk memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan saja. Nah, jadi orang yang membolehkan mengeluarkan zakat dengan uang misalkan, dia hanya memandang sisi apa? Sisi saddal khallah faqat. Bahwa zakat itu untuk memenuhi kebutuhan orang miskin. Itu saja yang dia pandang. Sehingga dia membolehkan zakat dengan uang. Bahkan dia mengatakan yang terpenting sekarang adalah uang. Ya. Yang dibutuhkan sekarang adalah uang. Nah, ila akhirih. Ya. Baik. Ini pendapat orang yang membolehkan mengeluarkan zakat dengan kimahnya, dengan nilainya seperti dengan uang. Dia hanya memandang sisi ini. Sisi memenuhi kebutuhan orang fakir. Wasaddul khallah laisa huwa kullal maqsudi bal ba'dahu. Padahal memenuhi kebutuhan orang fakir itu bukanlah satu-satunya tujuan dalam pembayaran zakat. Tetapi apa? Ba'dahu itu adalah sebagian tujuan dalam pembayaran zakat. Baik. Sehingga yang wajib adalah apa? Ya, mengeluarkan zakat dengan sesuatu yang disebutkan dalam dalil, dalam nas. Kemudian fa inna wajibati syar'i thalathatu aqsam. Sesungguhnya kewajiban-kewajiban syariat itu ada tiga macam. Al-qismul awal, macam yang pertama, ta'abbudun mahdun. Ibadah yang murni. Ibadah yang murni atau penghambaan diri yang murni. Karamil jimar, contohnya apa? Melempar jumroh. Ini ta'abbudun mahab. Ibadah murni. Famaksudu syar'i fihil ibtila'u bil amali liyudhira ubudiyatal abdi bifi'li ma la yu'qalu lahu ma'na. Karena tujuan syariat dalam ibadah ini, ibadah melempar jumroh, ini adalah sebagai ujian. Sebagai ujian bagi seorang hamba dengan melakukan lempar jumroh, ketika haji. Untuk apa? Untuk menampakkan penghambaan seorang hamba kepada Allah dengan melakukan sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akalnya. Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Melempar jumroh ila akhirih. Sesuatu yang mungkin akalnya tidak sampai ke sana. Tapi apa karena itu adalah perintah, itu adalah manasik yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ya kerjakan. Sehingga ketika mengerjakan melempar jumroh ini ibadah murni. Untuk menampakkan penghambaan yang murni kepada Allah tabaraka wa taala. Sehingga walaupun melempar jumroh itu dia tidak tahu hikmahnya apa di situ, alasannya apa, tujuannya apa. Walaupun yang tidak tahu dia tetap melakukan karena ini penghambaan murni, ibadah murni. Li'anna ma yuqalu ma'na yusa'idu 'alaihi at-tab'u wa yad'u ilaihi. Adapun sesuatu yang bisa dicerna oleh akal, mungkin yang dia ketahui hikmahnya atau tujuannya atau alasannya, maka kalau yang seperti itu akan membantu, tabiatnya akan membantu dia untuk melakukan ibadah tersebut. Wa yad'u ilaih, dan akan mendorong untuk melakukannya. Karena tahu apa? Tahu hikmahnya, tahu alasannya, dan seterusnya. Fala yadhhar khulusul ubudiyyati bih, sehingga tidak nampak ketulusan penghambaan ya, kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, bi khilafi ma dzakarna, berbeda dengan apa yang kita sebutkan tadi, ibadah melempar jumrah ya. Nah, tujuan syarat di situ adalah ibtila, ujian ya. Sehingga tahu alasannya, tahu hikmahnya, tahu tujuannya atau tidak, kerjakan. Nah, untuk menampakkan penghambaan kepada Allah tabaraka wa taala ya. Baik. Ya. Tapi kalau suatu ibadah tersebut ya, dia tahu alasannya apa, hikmahnya apa dan seterusnya, maka secara na'am tabiat dia akan terdorong untuk melakukan itu. Ya, sehingga tidak nampak ketulusan ubudiyah. Nah. Ini jenis yang pertama dari aqsam al-wajibati syar'i. Ya. Macam-macam kewajiban dalam syariat. Yang pertama, kewajiban yang berupa ibadah mahab, ibadah murni. Ya. Jadi, contohnya tadi melempar jumroh. Ibadah murni. Karena tujuan syariat dalam ibadah tersebut adalah sebagai ujian. Nah, ujian untuk beramal. Wal-qism tsani, macam yang kedua, aksu dzalik, sebaliknya. Nah. Wa huwa ma la yuqsadu minhu ta'abbud. Itu sesuatu yang naam tujuannya bukan at-ta'abbud. Taib. Balil maksud minhu haddu mahdin au haddun mahdun ya. Tetapi maksudnya atau tujuannya dari kewajiban tersebut adalah memenuhi hak-hak sesama. Nah. Ya. Baik, ini jenis yang kedua. Nah. Kaqadai dainil adamiyin, contohnya adalah membayar hutang kepada sesama anak Adam. Ya. Baik. Ini kewajiban, bayar hutang wajib enggak? Wajib. Bayar hutang wajib, ya. Baik. Kewajiban dalam syariat bayar hutang, ya. Dan tujuan dari kewajiban ini adalah apa? Haddun mahdh, memenuhi hak sesama. La yuqsadu minhu ta'abbud, ya, tidak dimaksudkan padanya ta'abbud, ya, penghambaan diri, ya. Waraddil maqsubi wa nahwi dzalik. Contoh lain adalah apa? Mengembalikan barang rampasan. Misalkan dia pernah merampas harta orang, dia kembalikan. Ini wajib, kewajiban mengembalikan hak orang lain. Dan selainnya dari contoh-contoh yang lain. Nah, wa kadzalika la tu'tabaru fihi an-niyyatu wal fi'l. Dan dalam melakukan kewajiban ini tidak dibutuhkan padanya niat. Ya. Bayar hutang. Nah, atau mengembalikan barang rampasan kepada yang punya, ya. La tu'tabaru fihi an-niyyah, tidak dibutuhkan padanya niat. Wal fi'l, dan juga tidak dibutuhkan padanya apa? Naam, cara pelaksanaan. Nah, mengembalikan ya kembalikan kepada yang punya. Bayar utang ya bayar utang ketika telah tiba jatuh temponya. Bal kaifa ma wasalal haqqu ila mustahiqqihi hasalal maqsud wa saqata khitabu syar. Bahkan bagaimanapun caranya hak tersebut sampai kepada yang berhak, sampai kepada yang berhak menerimanya, maka telah tercapai tujuan. Ya. Nah, maka telah tercapai tujuan. Bagaimanapun caranya, hak tersebut sampai kepada yang berhak menerimanya. Maka hasal al-maksud, telah tercapai tujuan. Wasaqata khitabu syar, dan telah gugur kewajiban syariat. Nah, sudah selesai. Fahazani kismani la tarkiba fihima. Dua jenis ini, dua jenis macam kewajiban dalam syariat ini, yang pertama dan yang kedua, la tarkiba fihima. Nah, tidak ada tarkib dalam keduanya, yakni tidak murakkab. Ya, masing-masing ada tujuannya. Nah, kalau yang pertama tadi tujuannya memang ta'abbudun mahdhu, ibadah murni, ya, seperti melempar jumroh tadi. Sedangkan yang kedua, na'am, sebaliknya. Nah, tujuannya adalah dia tujuannya bukan ta'abbudun mahdhu, bukan penghambaan murni atau ibadah murni, tetapi tujuannya hadlun mahdhu, menunaikan hak sesama. Nah, baik. Sehingga dalam jenis yang pertama dan kedua itu tidak murakkab. Tujuannya hanya baik, masing-masing punya tujuan, yaitu satu. Adapun jenis yang ketiga, padanya terdapat tarkib, yakni murakkab. Ya, murakkab di mana kewajiban tersebut tujuannya adalah untuk dua hal. Dua hal di atas, ta'abbud mahdh dan haddun mahdh. Nah, penghambaan murni dan juga apa? Untuk memenuhi hak sesama. Nah. Taib. Dan zakat, membayar zakat, ini masuk pada kategori yang ketiga. Nah, kita baca. Wa amal qismus tsalits, adapun jenis yang ketiga, fahwal murakkab, yaitu jenis kewajiban yang murakkab, yang tujuannya seperti yang poin pertama dengan poin yang kedua. Dua-duanya tujuannya. Nah, penghambaan murni dan juga apa? Memenuhi hak sesama. Nah, wahwa an yaksida minhul amron, an yuksada minhul amron jami'an. Yaitu apa? Kewajiban yang tujuannya adalah dua hal di atas semuanya. Nah, ibadah atau penghambaan yang murni dan juga apa? Haddun mahdh, memenuhi hak sesama. Tujuannya dua-duanya ini. Taib. Imtihanul mukallaf wa haddul ibad. Wa haddul ibad. Nah. Baik. Jenis yang ketiga ini, ya, kewajiban yang tujuannya murakkab dua-duanya, yaitu tujuannya adalah untuk imtihan, untuk sebagai ujian, ujian bagi seorang hamba, wa haddul ibad, dan juga tujuan untuk memenuhi hak-hak hamba. Nah. Fa yajtami'u fihi ta'abbudu ramyil jimar wa haddu raddil hukuk, sehingga berkumpul padanya tujuan ibadah melempar jumrah dengan ibadah atau kewajiban memenuhi hak sesama, ya, atau mengembalikan hak kepada yang berhak menerimanya. Terkumpul keduanya, dua tujuan ini. Ya. Ini tujuan ujian dan tujuan memenuhi hak hamba. Fala yambagi an yansa adaqqal ma'nayain wa huwa ta'abbud wal istirqaq bisababi ahadihima. Sehingga tidak semestinya melupakan tujuan yang lebih dalam, ya, dari dua tujuan tersebut, yaitu ta'abbud, naam, penghambaan diri, ya, wal istirqaq bisababi ahadihima, karena sebab salah satunya. Wala'allal adaq huwal aham, dan Bisa jadi yang paling dalamnya dari tujuan tersebut dialah yang terpenting. Naam. Wa zakah min hadzal qabil. Nah, ini intinya ini. Inti penjelasan dari atas tadi. Intinya untuk menyebutkan ini. Wa zakah min hadzal qabil, dan zakat termasuk dari jenis yang ketiga ini. Naam. Yaitu jenis kewajiban yang tujuannya murakkab tadi. Tujuannya ada dua. Yang pertama tujuannya imtihan, ujian, ya, ujian untuk beramal. Yang kedua tujuannya untuk hadzul ibad, memenuhi hak hamba. Nah. Fa hadzul fakir maksudun fi saddil khallah. Menunaikan hak, nah, itu menjadi tujuan untuk memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan. Wa haqqu ta'abbud maqsudur syar'i fi ittiba'i tafasil. Ya. Sedangkan pada at-ta'abbud, ya, maka menjadi tujuan syariat, ya, untuk mengikuti tafasil, rincian-rincian, ya, yakni kalau ibadahnya atau kewajibannya zakat tadi, berarti rincian-rincian cara menunaikan zakatnya. Nah, wa bihadzal i'tibar saratiz zakatu qarinatus shalah wal hajj, wallahu a'lam. Maka dengan penjelasan ini, ya, keterangan yang disebutkan di atas, maka jadilah zakat itu qarinatus shalah wal hajj. Nah, yang mengiringi salat dan haji. Yakni sepadan dengan kewajiban salat dan juga kewajiban haji. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik. Selesai dari penjelasan penulis rahimahullahu ta'ala tentang rahasia-rahasia yang berkaitan dengan zakat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini yang bisa dibaca pada malam hari ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.